Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ilahi mujin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Inasul Bahathah karya Abdul Qadir Al-Junaid hafizhullahu ta'ala. Qala al-musannif hafizhullahu ta'ala al-waqfatu tasi'atu, poin yang ke-9 tentang doa setelah selesai sholat fardu, apakah itu khusus dengan doa-doa yang ma'thur, berdalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal maudhi', dalam sikon ini, ataukah seorang itu boleh berdoa dengan apa saja yang dia kehendaki. Yang aku dapatkan dalam perkataan mayoritas man waqaftu alaihim min ahlil ilmi, mayoritas ucapan ulama yang aku ketahui, bahasanya mewujudkan sunnah ini tahsul terwujud dengan semata-mata doa. Baik doa tersebut adalah doa yang warid yang berdalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sikon ini, ataukah bi umumi ad'iyatihi, doa-doa Nabi yang bersifat umum, atau bi ayyi du'ain, doa apa saja hukumnya boleh. Namun doa bilwarid yang berdalil menurut para ulama itu yang lebih ditekankan untuk dibaca. Wa yuqawi hadzal amra, dan yang semakin menguatkan hal ini adalah ketidakseragaman doa-doa yang dinukil dalam sikon ini dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dinukil dari mereka redaksi doa yang berbeda yang dinukil dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab satu bacaan doa, dan dari Abu Musa al-Asy'ari jenis yang lain. Yang telah waqad taqaddama, itu kurang mim. Waqad taqaddama, dan telah lewat disebutkannya doanya Umar, doanya Abu Musa, dan derajat kesahihannya. Wa min kalamil ulama, di antara perkalan ulama yang menekankan hal ini dan yang menegaskannya. Yang pertama perkataan Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah di kitab beliau Al-Um, dan aku anjurkan bagi orang yang salat baik sendirian ataupun menjadi makmum, ayutilal dzikra, untuk lama berzikir setelah selesai salat fardu. Wa yukthir ad-du'a, ini mahalus syahid. Dan memperbanyak doa dengan harapan dikabulkannya doa ba'dal maktubah, setelah selesai salat fardu intaha. Asyahid, yang jadi mahalus syahid, yang dari sisi pendalilan dari perkataan beliau adalah wa yukthiru ad-du'a, memperbanyak doa. Padahal al-warid yang berdalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini doanya sedikit. Sehingga berarti bagaimana supaya banyak, doa ngarang sendiri. Doa berarti doa-doa yang lain yang tidak berdalil. Yang kedua adalah perkataan Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Hambali di kitabnya Al-Murni Fasal, dan dianjurkan berzikir dan berdoa setelah selesai salat. Wa istahabu min dhalika ma warada bihil atharu, dan dianjurkan doa-doa yang terdapat dalam riwayat, doa-doa yang berdalil intaha. Wa fi kalamihi rahimallahu hadza, maka dalam perkataan Ibnu Qudamah ini terdapat anjuran berdoa setelah selesai salat. Ini kemudian ila anal mustahabba, dan yang lebih dianjurkan dari doa-doa ini adalah al-warid, doa-doa yang berdalil. Kemudian perkataan Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Abdari al-Fasi al-Maliki, yang terkenal dengan sebutan Ibnul Hajj al-Maliki di kitabnya Al-Madkhal. Wa kadzalika, dan demikian juga dianjurkan likulli wahidin minal musallin, masing-masing orang yang sholat untuk berdoa untuk dirinya sendiri dan mendoakan orang yang hadir dari kawan-kawannya kaum muslimin, baik imam ataupun makmum. Dan tidaklah mereka mewaspadai, dan mereka semua mewaspadai dan menjauhi minal jahri bidzikri, berzikir dengan suara yang keras. Demikian juga berdoa dengan suara yang lantang. Wabastil aidi indahu, dan angkat tangan saat berdoa ketika itu. A'ni indal farahi minas salati, yaitu berdoa setelah selesai salat. Ingka nafi jama'atin, maka jika itu dilakukan dengan berjamaah, fa inna dalika minal bid'ah, maka itu termasuk bid'ah. Lima taqaddama dzikruhu, karena alasan yang telah disebutkan. Ila ayurid al imamu bidzalika, kecuali jika maksud imam dengan berzikir atau berdoa dengan suara yang keras maksudnya adalah pengajaran. Ini mengajari para makmum bahasanya doa itu satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan setelah salat, maka boleh baginya untuk berdoa dengan suara yang lantang. Ini, maka kita lihat di sini pendapat Ibnu Had al-Maliki, beliau menganjurkan untuk berdoa setelah selesai sholat, namun sendiri-sendiri. Dan isi doanya, linafsihi wa man hadara, untuk diri sendiri dan orang lain. Fanassa ala doa il musalli, maka beliau menegaskan untuk agar seorang itu mendoakan orang lain. Ma'ana sa'ir thabit, padahal semua yang valid dari Nabi SAW dalam bab ini, itu cuma doa Nabi untuk dirinya sendiri tanpa yang lain. Maka berarti doanya doa karangan. Maka yang jadi mahalu syahid tadi adalah ayat da'wa li nafsihi wa man hadara min ikhwanihi al-muslimin. Adalah dia doakan dirinya sendiri dan dia doakan orang lain. Padahal kalau kita lihat doa Nabi setelah selesai sholat, semuanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada untuk orang lain. Berarti doa untuk orang lain ini adalah doa karangan sendiri. Maka ini dalil bahasanya beliau membolehkan berdoa setelah selesai sholat fardu dengan doa buatan sendiri. Kemudian tadi juga beliau ingatkan dalnya semuanya baik makmum ataupun imam untuk tidak berzikir dengan suara yang keras, berdoa dengan suara yang keras, demikian juga angkat tangan saat berdoa. Dan ini adalah mahalul khilaf, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang angkat tangan saat berdoa setelah selesai sholat fardu, yang kemarin telah kita bahas. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Dan beliau juga katakan bahwasanya semacam ini, berzikir dengan suara yang lantang, fi jama'atin, dengan berjamaah, ini beliau katakan termasuk bid'ah, kecuali jika tujuannya adalah ta'lim, tujuannya adalah pengajaran. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya yurakhas min ajli ta'lim, ada keringanan jika itu niat dan maksudnya pengajaran, satu hal yang tidak ada keringanan di dalamnya kalau maksudnya bukan pengajaran. Karena pentingnya pengajaran, maka pengajaran punya hukum-hukum khusus. Ini padasannya bid'ah, namun kalau maksudnya mengajar, jadi boleh. Kemudian yang keempat, terdapat dalam kitab Maraqil Falah Sarahmatan Nuril Idah, yang merupakan salah satu kitab fikih madhab Hanafi. Sana disebutkan fasal fil adkar, tentang dikir-dikir yang berdalil setelah selesai salat fardu. Kemudian ya, titik-titik, summa yada'una li'angfusihim walil muslimin. Kemudian berdoa untuk diri sendiri dan kaum muslimin. Yang jadi mahalus syahid walil muslimin. Ini berarti doa karangan dan boleh ngarang sendiri dalam doa dalam sikon ini. Karena semua doa yang dari Nabi itu linafsihi. Yang kelima, dalam kitab I'anatu Talibin fi hali al-fadhi Fatil Mu'in, yang merupakan kitab fikih Syafi'iyah, yang disebutkan summa yada'u ba'da dzalika, kemudian setelah berzikir berdoa. bil jawami al kawamil, dengan kalimat-kalimat yang ringkas non padat. Wahia, dan di antara contohnya kemudian dicontohkan sejumlah doa. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hal-hal yang menyebabkan kasih sayangmu, ampunanmu, keselamatan dari segala dosa, keberuntungan dengan melakukan segala kebaikan, ya, al-faus, keberuntungan dengan surga, dan selamat dari neraka. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari alham wal hazan. Alham dan hazan itu sama-sama artinya susah, artinya sedih, namun alham itu menyedihkan sesuatu yang belum terjadi, risau, cemas. Sedangkan hazan itu sedih memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Aku berlindung kepadamu dari al-ajiz, ketidakmampuan, wal-kasal, dan kemalasan. Dan di antara sebab ajiz itu adalah kasal. Di antara sebab orang itu tidak mampu itu karena malas. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penakut dan pelit, wal fasal, dan kegagalan, dari ghalabatiddain, utang yang terlalu banyak, wa qahri rijal, dan ditindas oleh orang. Maka tentu kemudian di antara hal yang buruk adalah hidup dalam tekanan orang lain, ditindas oleh preman atau yang lainnya, preman berdasi ataupun preman yang tidak pakai dasi. Demikian juga tentu di antara hidup yang susah adalah ghalabatuddain. Yang disebut ghalabatuddain adalah utang yang demikian banyak sampai tidak mampu membayarnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min jahdil bala, dari ujian yang berat, wa tarkis syaqa, dan tertimpa kesengsaraan, wa su'il qadha, dan takdir yang buruk, wa syamatatil a'da, dan gembiranya musuh. Maka tentu di antara hal yang tidak menyenangkan adalah adanya orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang dia gembira karena kesusahan kita, karena dia tahu kesusahan kita. Maka kita minta, ya Allah, seandainya ada kesusahan, maka itu adalah kesusahan yang tidak diketahui oleh orang-orang yang hasad, oleh orang-orang yang tidak suka. Sehingga tidak membuat mereka gembira karena kesusahan kita. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah dampak yang terbaik untuk kami dalam semua perkara kami. Dan lindungilah kami dari kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang baik, dan jadikanlah aku orang yang beramal dengan amal yang saleh. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku rusdi, sikap-sikap yang tepat, dan lindungilah aku dari kejahatan jiwaku sendiri. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, takwa, wal afaf, menjaga kehormatan, wal ghina, dan merasa cukup dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baikkan fisikku, maka baikkanlah akhlakku. Ya Allah, jadikanlah sarirati khairan min alaniyati. Keadaanku ketika sendiri lebih baik ketika keadaanku di depan banyak orang. Dan ya Allah, jadikanlah keadaanku ketika di depan banyak orang adalah keadaan yang baik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ilmu yang manfaat. Aku mohon padamu rezeki yang baik. Dan aku mohon kepadamu amal yang diterima. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah akhir-akhirnya. Dan sebaik-baik amalku adalah penutupnya. Dan sebaik-baik hariku adalah hari berjumpa denganmu. Ya Allah, arinil haqqa haqqa, nampakkanlah kebenaran kepadaku sebagai sebuah kebenaran, dan berilah aku kemampuan untuk mengikutinya. Dan nampakkanlah kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah aku kemampuan untuk menjauhinya. Doa ini dinisbatkan, dikatakan oleh sebagian ulama, adalah doanya Umar ibn al-Khattab. Ini adalah doanya Umar ibn al-Khattab radallahu anhu. Allah mastur auratina, ya Allah, tutipilah kejelekan-kejelekan kami dan berilah rasa aman untuk hati kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Intaha, sekian kutipan dari I'anatut Thalibin. Kemudian saya Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi di kitab beliau Adabul Masyi ila Salah beliau mengatakan dan dianjurkan mengingat Allah, berzikir dan berdoa dan istighfar setelah selesai salat. Dengan mengucapkan astaghfirullah sebanyak 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kudala la ilaha illallah wa ta'ala syarika la lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illallah la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Suma yusabbih, kemudian bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing 33 kali dan berkata untuk genap supaya genap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa yaqul ba'da salatil fajri, dan setelah selesai salat subuh dan salat maghrib sebelum berbicara kepada siapapun mengucapkan Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Namun hadisnya yang ini dhaif, didhaifkan oleh Al-Albani. Wal isra bidu'ai afdal, dan berdoa dengan suara yang lirih, yang pelan itu lebih utama. Demikian juga lebih utama berdoa dengan doa al-ma'thur yang berdalil. Ya, maka ini mahalus syahid. Afdal adalah bidu'a al-ma'thur. Beliau cuma mengatakan afdal, tidak harus. Bukan harus, namun afdal adalah doa yang ma'thur. Wa yakun, dan da'lah dengan penuh adab, kekhusuan, hadirnya hati, pikiran tidak jalan kemana-mana, penuh harap dan cemas. Mengingat hadis Nabi SAW, doa tidaklah dikabulkan manakala berasal dari hati yang lalai. Yaitu hati yang ketika dia berdoa minta surga, pikirannya kemana-mana, ke kampusnya, ke labnya, ke rumahnya, dan yang lain. Dan tawasul dengan nama dan sifat Allah serta dengan tauhid yang ada pada dirinya. Kemudianlah memilih waktu mustajab, yaitu sepertiga malam yang terakhir antara adzan dan iqamah, dubur sholat fardu, akhir sa'atin yaumal jumu'ati. Ini sa'ah yang terakhir pada hari Jumat. Dan yaumul Jum'ah itu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan Nabi mengatakan yaumul Jum'ah itu 12 sa'ah. Maka artinya, dan yang dimaksud dengan sa'ah di sini bukan jam 60 menit. Namun sa'ah di sini adalah satuan waktu. Artinya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dibagi 12. Dibagi 12. Yang boleh jadi nanti jadinya 1,5 jam atau lebih atau kurang dari hal itu. Kemudian maka waktu mustajab adalah akhir sa'ah, sa'ah yang ke-12. Sa'ah yang ke-12, setelah dibagi 12, maka yang paling terakhir, nah itulah yang dimaksudkan. Kemudian dalam menunggu dikabulkannya doa dan jangan tergesa-gesa. Fayaqul, dengan mengatakan aku telah berdoa namun tidak dikabulkan. Walayukoh, dan tidaklah makruh mengkhususkan doa untuk diri sendiri kecuali doa yang diaminkan oleh orang lain, dan makruh hukumnya bersuara yang keras saat berdoa. Ya, maka tadi mahalus syahidnya adalah al-afdal bidu'a al-ma'thur, yang terbaik adalah doa yang ma'thur. Dan berkenaan dengan, atau sedikit tambahan, berkenaan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Maka di sebagian kita terdapat tambahan yang lebih banyak. Ya. Dan perlu diketahui kalau wa ilaika salam itu ada. Ya. Ada hadisnya namun dhaif. Maka Yang ada hadisnya, kalau ini riwayat Muslim, Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ini riwayat Muslim. Ada riwayat yang lain yang memberikan tambahan Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika salam. Namun tambahannya adalah tambahan yang dhaif. Dikatakan di fatwa Lajnah jilid ke-24, walam tarid ziyadah wa ilaika ya'udu salam. Wala ziyadah wa ilaika salam fi man na'lam ila fi sunanil baihaqi. Ya, tidak ada tambahan wa ilaika ya'udu salam atau wa ilaika salam kecuali dalam sunan baihaqi. Wa fi sanadihi al-Walid ibn Muslim al-Qurasi, dan di sanadnya terdapat perawi yang bermasalah namanya al-Walid bin Muslim al-Qurasi. Oleh karena itu kemudian di fatwa Lajnah dikatakan wala hadza la yasihu al-istidlalu bihi, maka berdasarkan hal ini tidaklah boleh berdalil dengannya. Wa takunu ziyadatu hadhil jumlah fi hadza dzikri ba'da salati bid'ah. Kata Lajnah Daimah di fatwa Lajnah, dan tambahan kalimat ini wa ilaika salam, wa ilaika salam fi hadza dzikir, pada dzikir ini setelah selesai salat fardu adalah satu hal yang bid'ah. Ya, maka di riwayat Baihaqi terdapat tambahan wa ilaika salam, namun tambahannya tambahan yang dhaif. Yang sahih yang ada dalam riwayat Muslim itu cuma sekedar Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang ketujuh, perkataan Al-Alama Abdurrahman bin Qasim An-Najdi Al-Hambali di ihkam syara usulul ahkam. Dianjurkan bagi seorang hamba jika telah selesai dari salatnya, yaitu salat fardu, istighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian mengingat Allah, membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir dengan zikir-zikir yang telah disyariatkan setelah selesai salat. Mimma taqaddama, dengan zikir yang telah lewat atau yang lain. Kemudian setelah itu bersolat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yada'u bima sya'a. Kemudian dia berdoa dengan apa saja yang dia inginkan. Mahalu syahidnya bima sya'a. Apa saja yang dia inginkan. Berarti boleh ngarang. Tidak harus berdalil. Karena doa setelah selesai ibadah ini adalah doa yang mustajab. Kemudian saya menubas di fatwa Nur al-Darab, wayati bil adkar, kemudian dia baca zikir yang disyariatkan, wayada'u lima ahabba, dan dia berdoa apa yang dia inginkan. Berarti tidak harus berdalil. Antara dia dengan dirinya, artinya tidak lirih, tidak dengan suara yang keras. Tanpa angkat tangan, inilah yang sunnah menurut beliau, tanpa angkat tangan. Dan ini adalah satu hal yang merupakan mahalul khilaf bainal ulama. Beliau juga mengatakan walakin yadul insan fi nafsihi, ya, akan tapi seorang itu berdoa pada dirinya sendiri, yaitu tidak dengan suara yang keras, ba'da dzikir, doanya setelah berzikir, bima yasarallah, dengan apa yang Allah ilhamkan untuknya, dengan apa yang Allah mudahkan, artinya dengan apa yang Allah ilhamkan untuknya saat itu, apa yang muncul di pikirannya untuk dia panjatkan kepada Allah saat itu. Kemudian yang kesembilan adalah perkataan Syaikh Fauzan di Muntaqa min Fatawal Fauzan, dan berdoa setelah selesai salat hukumnya tidak mengapa, akan tapi masing-masing orang berdoa sendiri-sendiri dan berdoa untuk dirinya sendiri dan saudaranya sama kaum muslimin. Ini yang jadi mahalus syahid, untuk saudaranya sama kaum muslimin, dan dia berdoa memohon kebaikan dunia dan agama dan dunia, dan hendaknya doanya sendiri-sendiri tidak dengan berjamaah. Di Mulakhas Al-Fiqhi Syaikh Fauzan mengatakan setelah selesai dari zikir-zikir ini berdoa dengan suara yang lirih bima sya'a, dengan doa apa saja yang dia inginkan. Karena berdoa setelah ibadah ini dan setelah zikir hadil askar al-azimah, zikir-zikir yang agung ini ahwalaya untuk dikabulkan. Ia menjadi mahalus syahid bima sya'a, dengan apa saja yang dia inginkan. Berarti tidak harus berdalil. Ya, kemudian yang terakhir urutan doa-doa ini. Apakah kemudian doa itu sebelum zikir ataukah setelah zikir ataukah di tengah-tengah di sela-sela zikir? Siapa yang memperhatikan buku-buku fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali akan dia jumpai bahasanya mereka para ulama fikih yuqaddimuna lafdz dzikri. Mereka mendahulukan mengedepankan kata-kata zikir daripada doa. Maka mereka para ulama misalnya mengatakan dianjurkan berzikir dan berdoa setelah salam dari salat. Wa min sharihi kalami ba'dihim, dan di antara perkataan tegas yang disampaikan oleh sebagian ulama mendahulukan zikir daripada doa adalah sebagai berikut. Ini terdapat di kitab Muraqqil Falah yang merupakan salah satu kitab fikih madhab Hanafi, dianjurkan bagi imam setelah salam ayat tahawal untuk berpindah ila yasari ke sebelah kirinya untuk melakukan salat sunnah setelah salat fardu. Dan setelah selesai salat sunnah dia menghadapkan diri kepada jamaah. Wa yastaghfiruna Allah thalathan, kemudian istighfar 3 kali. Ini kalau di madhab Hanafi demikian. Dan yang sesuai dengan sunnah, enggak. Kalau mau sholat sunnah nanti. Namun begitu setelah selesai salam, istighfar, kemudian Allahumma anta salam, kemudian balik kanan, kemudian menghadap ke arah jamaah. Dan istighfar 3 kali, baca ayat kursi, kemudian mu'awidat. Mu'awidat kalau dalam bentuk jamak artinya al-ikhlas, falak, dan an-nas. Dan tasbih 33, tahmid demikian juga 33, dan takbir demikian juga 33. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Thumma, ini tegas pakai kata-kata thumma. Kalau pakai thumma itu tegas, berbeda dengan pakai waw. Ya, kalau yang tadi di atas dikutip wistahabu adziku wa du'a'u pakai waw. Itu kurang tegas. Yang tegas summa yad'una li anfusihim walil muslimin. Kemudian berdoa untuk diri sendiri dan kaum muslimin. Kemudian terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtad, Sarah Minhaj dan Hasyiah Al-Jamal yang merupakan kitab fikih Syafi'iyah, dikutip dari Qolal Bakri fil Kanz. Wa yundabu, dan dianjurkan setelah salam dari salat untuk memulai dengan istighfar 3 kali. Thumma, kemudian ucapan Allahumma antas salam dan seterusnya, kemudian ucapan Allahumma la mani'a lima atai dan seterusnya. Wa yakhtim, kemudian dia tutup setelah itu dengan bima waroda yang berdalil berupa tasbih, tahmid dan takbir yang telah disebutkan. Thumma yada'u, kemudian berdoa. Fuhima dzalika kullu, ini semua dipahami dari hadis-hadis yang terdapat dalam masalah ini. Maka tegas dikatakan thumma yada'u. Kemudian perkataan saya Abdurrahman An-Najid Ibn Qasim An-Najid Al-Hambali di kitabnya Al-Ihkam Sarah Usul Al-Ahkam yang tadi telah kita baca. Kemudian setelah berzikir ayusal dia bersolat untuk Nabi, kemudian yada'u, kemudian berdoa dengan apa yang diinginkan. Dan saya Ibn Bas di Fatwa Nurut Al-Darab mengatakan doa setelah salat tidaklah makruh, bahkan dianjurkan. Kaunuhu yada'u bainahu wa baina rabbih fi akhir salati ba'da dzikri. Dengan berdoa antara dia dengan dirinya, antara dia dengan Tuhannya, yaitu dengan suara yang lirih di akhir salat ba'da dzikri, setelah selesai berzikir. Beliau mengatakan ba'da dzikri. Dan beliau juga mengatakan jika Anda telah baca zikir-zikir, tada'u ba'da salami ayatan, maka hendaknya Anda berdoa. Beliau katakan setelah Anda berzikir, hendaknya Anda berdoa. Yang ini ba'da salam dilakukan setelah salam. Dan doanya bainaka wa baina nafsika. Dengan suara yang lirih untuk diri sendiri. Wa bainaka wa baina rabbika, antara dirimu dengan Tuhanmu, ba'da dzikri, setelah selesai berzikir. Dan Syaikh Fauzan di Mulakhas Al-Fiqh mengatakan, kemudian setelah selesai dari berzikir, berdoa siran dengan suara yang lirih, dengan doa apa saja yang dikehendaki. Dan Syaikh Bakar Abu Zaid di kitabnya Tashihud Doa Thumma ba'da dzikri, kemudian setelah zikir, yasra'u fil adiyah, maka adalah yasra' mulai fil adiyah membaca, memanjatkan sejumlah doa. Maka penegasan para ulama bisa kita katakan rata-rata menyebutkan, menegaskan doa itu setelah berzikir. Namun wala'ala al-amru fi hadha wasi' wa sahl. Mudah-mudahan dalam masalah ini adalah lapang dan mudah. Karena siapa yang memperhatikan hadis-hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa setelah selesai salat fardu, maka dia akan jumpai ada dua jenis. Yang pertama adalah nusus nas yang di sana isinya adalah takdimu badil ada'iyah. Bahasanya sebagian doa itu dikedepankan. Di antara nas tersebut diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Thauban, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari salatnya yaitu salam, istighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Maka untuk Allahumma anta salam ada 2 teks. Ada pakai iya, ya dzal jalali wal ikram, dan ada versi dzal jalali wal ikram tanpa iya. Dan saya Muthaimin di Majmu Fatawa mengatakan adapun doa setelah selesai salat fardu, maka fafihi isinya adalah istighfar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika insarafa selesai dari salatnya beliau istighfar 3 kali. Dan istighfar adalah memohon ampunan dan dia adalah bagian dari doa. Lakin zahirus sunnah, akan tapi zahir sunnah istighfar tersebut tanpa angkat tangan. Maka kalau kita katakan istighfar itu doa, berarti ada yang begitu salam langsung doa. Begitu salam langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan doa. Maka ini dalil bahasanya boleh saja. Oleh penulis jadikan dalil, berarti boleh saja begitu salam langsung doa. Tidak harus zikir terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Al-Bara ibn Azib yang bolak-balik kita baca, beliau mengatakan, kata Al-Bara ibn Azib, kunna idza salaina, jika kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ingin berada di sebelah kanan beliau. Karena dan beliau yukbil alaina biwajhihi, menghadapkan wajahnya ke arah kami. Fasami'tuhu, lalu aku mendengar Nabi mengatakan Rabbi qini adzabaka yaumata ba'asu au tajma'u ibadaka. Nah, hadis ini wa hadza yusyir, menunjukkan kalau Al-Bara ibn Azib mendengar bacaan doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hina saat aqbala alaihim biwajhihi, saat Nabi menghadapkan wajahnya ke arah jamaah. Fayakunu waqa'a qabla tahlil wa tasbih wa tahmid wa taqbil wal qira'ah. Maka ini berarti terletaknya setelah Allahumma anta salam. Karena Nabi menghadapkan wajahnya ke arah jamaah setelah istighfar Allahumma anta salam, kemudian beliau menghadap ke arah jamaah. Maka ini berarti setelah Allahumma anta salam dan sebelum baca tahlil, belum baca tasbih, tahmid dan takbir, dan sebelum qira'ah, sebelum baca ayat kursi, al-ikhlas, falak, an-nas. Ya, maka hal ini menunjukkan boleh tengah-tengah. Tengah-tengah dikir ada doanya. Kalau tadi begitu salam berdoa. Kalau ini tengah-tengah dikir berdoa. Dan diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan adalah Nabi SAW, idza salama, jika beliau mengucapkan salam, tidaklah duduk, yaitu duduk menghadap kiblat, kecuali sekedar ucapan Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berarti kalau kita hadis Al-Bara bin Azib kita gandeng dengan hadis Aisyah, maka rabbi qini adzabaka itu adalah setelah Allahumma anta salam. Setelah Allahumma anta salam. Karena itu dibaca setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah jamaah. Dan itu Nabi lakukan setelah istighfar dan Allahumma anta salam. Ya, berkenaan dengan idza lam yaq'ud ila miqdar, apabila tidaklah duduk kecuali sekedar ucapan ini, maka yang benar yang dimaksudkan adalah duduk yang menghadap ke arah kiblat. Perlu diketahui sebagian ulama mazhab Hanafi memahaminya dengan duduk berzikir. Jadi duduk berzikir setelah selesai sholat itu jangan lama-lama. Sebagian ulama mengatakan jangan lama-lama. Cuma sekedar mengucapkan istighfar sallallahu alaihi wasallam, habis itu ya sudah berdiri. Itu pemahaman sebagian ulama, tepatnya adalah sebagian ulama dari mazhab Hanafi. Namun ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Yang dimaksud dengan lam yaq'ud ila miqdara itu duduk yang menghadap ke arah kiblat, bukan duduk zikir setelah selesai salat. Kemudian yang kedua, dalil-dalil yang tidak ada di sana penegasan. Di mana letaknya? Apakah kemudian setelah selesai setelah salam, atau kemudian di tengah-tengah zikir, atau harus nunggu setelah selesai berzikir? Tidak ada penegasan. Misalnya hadis yang diriwayatkan Ahmad dan yang lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'ad mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku dan mengatakan wahai Mu'ad, kemudian Mu'ad mengatakan labbaik, Nabi mengatakan aku mencintaimu, Mu'ad mengatakan ana wallahi uhibbuka, aku juga demi Allah mencintaimu wahai Nabi, qal, kemudian Nabi mengatakan maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang hendaknya engkau baca di dubur setiap salatmu. Aku katakan iya. Maka kemudian Nabi katakan kul, katakanlah. Dan perintah di sini, amar di sini, amar istihbab. Perintah di sini adalah tentu perintah anjuran dan bukan perintah kewajiban. Karena hukumnya ini tidak wajib, namun dianjurkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa menjadi orang yang mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang berkualitas untukmu. Dan husnu ibadah adalah ibadah yang memenuhi dua syarat diterimanya amal, ikhlas dan meneladani dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi dalil dalam masalah ini menurut ulama yang memahami bahasanya dubur kalau berkenaan dengan doa. Dubur di sini maknanya adalah ba'da salam. Namun berdalil dengan hadis ini tidak tepat. Ya, jika mengikuti pendapat ulama yang mengatakan dubur kalau berkenaan dengan doa letaknya qabla salam, maka ini tidak bisa jadi dalil. Dan menurut ulama yang memahami dubur di sini adalah ba'da salam semacam Nawawi dan yang lainnya, ya, maka hadis ini dalil doa setelah selesai sholat dan di sini tidak dijelaskan. Kalau pakai versi ini dibaca setelah salam dan tidak dijelaskan letaknya di mana. Berarti ba'da salam langsung bisa, di tengah-tengah zikir bisa, nanti nunggu setelah selesai berzikir juga bisa. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain dari Muslim Ibn Abi Bakrah, beliau mengatakan adalah ayahku yaitu Abu Bakrah mengucapkan di dubur salat, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kemiskinan dan dari siksa kubur. Maka aku pun juga mengucapkan apa yang beliau ucapkan. Lalu ayahku berkata kepadaku, ai bunayya, ai ini harfun nida, wahai anakku, aman akhotta hadza, dari mana engkau mendapatkan bacaan ini? Aku jawab, darimu. Kemudian Abu Bakar mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini di dubur salatnya. Kemudian diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Amr ibn Maimun al-Audi, beliau mengatakan adalah saat yu'alimu mengajari anak-anaknya kalimat berikut sebagaimana yu'alimul mu'alimu al-ghilman al-kitabah. Sebagaimana guru anak-anak guru kutab mengajari tulis menulis kepada anak-anak. Artinya serius mengajar. Wa yaqul, dan saat mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari hal-hal ini di dubur salat. Ya Allah, sunnah aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Aku berlindung kepadamu dari kembali dikembalikan ke umur yang paling jelek, yaitu pikun. Aku berlindung kepadamu dari godaan dunia, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dan Abu Dawud, dan ini adalah redaksi Abu Dawud serta yang lain dari Ali bin Abi Thalib. Wa fi jalan disebutkan wa idza sallama minas salati, adalah Nabi jika salat, jika telah mengucapkan salam dari salat, beliau mengucapkan Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ya Allah, ampunilah apa yang dulu telah aku lakukan dan dosa yang akan aku lakukan, yang aku lakukan sembunyi-sembunyi ataupun dilihat orang, yang aku berlebih-lebihan di dalamnya, dan semua dosa yang engkau lebih tahu tentang dosa tersebut dibandingkan diriku. Engkaulah orang yang mendahulukan orang-orang yang berhak didahulukan dan membelakangkan orang-orang yang berhak dibelakangkan. La ilaha illa ant. Ya, kalau hadis ini, maka sisi pendalilannya lebih jelas. Karena di sini, idza sallama minas salati. Kalau tadi kan tiga hadis sebelumnya semuanya pakai dubur. Yang ini nanti berdalil dengannya, nanti perlu diskusi lagi apa itu dubur. Ya. Namun kalau ini lebih jelas karena idza sallama minas salati, jika telah mengucapkan salam dari salat, maka membaca doa-doa, maka doa ini. Di sini tidak ada penegasan apakah kemudian harus kemudian setelah berzikir ataukah kemudian di tengah-tengah, maka menunjukkan al-amru wasi. Bahasanya yang tepat dalam masalahnya adalah sikap lapang. Dan dengan demikian berakhirlah aktivitas kita membaca dan mentelaah Inasul Bahasah yang membahas tentang masalah doa setelah selesai salat fardu. Yang ini sengaja saya pilih topik ini ya, supaya untuk menghilangkan kesan-kesan yang ada pada sebagian orang kalau berdoa setelah selesai salat fardu, ini gaya ibadahnya orang awam, orang yang belum ngaji. Kalau salafi itu tidak doa setelah selesai salat fardu. Yang ini ada kesan semacam ini di benak sebagian orang atau banyak orang. Kesannya itu masih awam, belum ngaji, kalau setelah selesai sholat fardu kemudian boleh jadi angkat tangan untuk kemudian berdoa. Wah, ini pemula dalam dunia ngaji atau bahkan belum ngaji. Maka oleh karena itu sengaja kita pilih risalah ini untuk kemudian mengoreksi hal ini. Kita dudukkan secara ilmiah bagaimana duduk permasalahan sebenarnya tentang masalah ini. Ini maksud dan nilai penting kita bahas dan kita baca risalah yang berjudul Inasul Bahasah karya Abdul Qadir Al-Junaid hafizahullahu taala. Demikian, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.